Iya. Ada pertanyaan. Sebagian orang berkata bahwa salafi itu murji'ah terhadap hukam, khawarij terhadap du'at. Kita harus bagaimana? Harus sabar. Karena memang jalan salaf jalan yang berat. Mengapa berat? Karena kita harus dituntut untuk menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Ini hak. Kadang-kadang yang ini ridho, yang ini gak ridho. Kadang-kadang yang ini yang ridho, yang sana gak ridho. Contoh, kelompok-kelompok organisasi yang ada di kita kan dua-duanya atau tiga-tiganya atau sekian, masing-masing memiliki khas. Yang ini, satu golongan ini, Masya Allah, sunnahnya banyak dikerjakan. Kamu lihat sholatnya, kamu lihat imamnya ditunggu, kamu lihat mimbarnya tiga tingkatan, tongkatnya, jubahnya, jenggotnya, imamahnya, Masya Allah. Tapi ditambah dengan bid'ah-bid'ah. Sebaliknya, organisasi yang bertentangan dengannya anti bid'ah. Masya Allah, anti bid'ahnya bagus kan? Tetapi bagai sunat dianti juga. Tidak lagi berprinsip tentang imam rawatib, tidak dianggap. Kemudian sunnahnya tidak ada. Mimbarnya sudah ganti, mimbar yang biasa, bukan mimbarnya Nabi SAW yang tiga tingkatan. Tongkat sudah tidak kenal lagi. Jenggot sudah dicukur. Apalagi? Apalagi pakaian sunnah, tidak ada. Jadi anti bid'ah, tapi ternyata anti sunnah juga. Harusnya ketika kita terangkan ini sunnah, harusnya ini cocok kan? Ketika bilang anti bid'ah, harusnya ini cocok. Berarti cocok dua-duanya? Tidak, justru sebaliknya. Ketika kita bicara tentang sunnah, yang ini marah. Apa sunnah-sunnah seperti itu? Dianggap kita seperti mereka, ahlul bid'ah. Kita bicara tentang masalah anti bid'ah, ini yang marah. Sebut saja, yang ini Muhammadiyah, yang ini NU. Oleh Muhammadiyah, kita disebelang NU. Karena mimbarnya, tongkatnya, jubahnya, khutbahnya. Kalau sholat nunggu imam dulu, sampai imam datang baru qomat. Ketika kita bilang anti bid'ah, kita dituduh Muhammadiyah. Gimana ini? Padahal kita kaum muslimin bersama mereka. Kita mengatakan yang ini yang benar dalam sisi ini, yang itu yang benar dalam sisi itu. Tetapi sisi lainnya, kamu salah. Sisi lain ini salah. Kita dianggap menyalahkan semua kelompok. Mazlum, terzalimi. Kamu ini semua salah. Ini salah, ini salah, ini salah. Loh, jangankan kalian, saya dan teman-teman juga saling menyalahkan. Kalau kamu lihat temanmu salah sholat, ditegur gak? Ditegur, masa gak ditegur? Ya akhi, kok kamu sholat 3 rakaat siang hari? Oh, masa 3 rakaat? Iya. Kamu senangnya nyala-nyalakan orang. Ya memang harus. Kalau salah, ya harus ditegur. Maka ikhwan fillah azakumullah, ketika kita bicara yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, mereka menganggap kita menyalahkan seluruh kelompok. Ini barakallahu fikum. Kasihan. Kalau kamu ingin berjalan di jalan ini, siap-siap menghadapi ujian berat. Padahal sesungguhnya kalau mereka memandangnya dibalik, Masya Allah, dakwah salafiyah mencocoki semua kelompok. Kok bisa? Ya ketika mimbar mencocoki NU, ketika bicara masalah jubah mencocoki mereka para kiai, ketika kita bilang anti bid'ah cocok dengan Muhammadiyah, kan begitu. Tapi enggak, justru dibalik oleh mereka. Yang dilihat yang sedang menyalahkannya, yang sedang mencocoki enggak dibahas. Khana bin na'azakumullah, ini adalah kezaliman sesungguhnya. Tetapi sabar. Niscaya suatu saat akan tahu bahwa kita ini tidak ambisi untuk rebutan pengikut, tidak ambisi untuk menjadi pemimpin, tidak ambisi dengan partai tertentu. Kita hanya menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ketika mereka sudah lihat dari sisi itu, mudah-mudahan mereka semua akan memaafkan dan memaklumi. Maklum. Mereka hanya menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Enam. Dikatakan khawarij terhadap para da'i, karena kita salah-salahkan. yang mengajak kepada bid'ah hizbiyah, kita salahkan. Hati-hati, ini bid'ah hizbiyah. Kalau dikatakan khawarij, ya tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena khawarij mengkafirkan, sedangkan ahlu sunnah tidak mengkafirkan. Salafiyun tidak mengkafirkan mereka. Siapa mengkafirkan para da'i? Tidak. Walhamdulillah, kalau kebetulan kita ke masjid mereka jadi imam, kita ikut, sah sholatnya. Hati-hati ya, menuduh seseorang dengan sesuatu. Demikian pula dikatakan murjiah terhadap hukam. Mengapa dianggap murjiah terhadap hukam? Karena kita tidak mengkafirkan penguasa, maka dianggap murjiah. Padahal salah juga, gak tepat. Murjiah itu justru memberontak pada penguasa. Kayaknya ilmu baru buat mereka. Kalau gak percaya, buka kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, ketika menukil ucapan Amir bin Tahir. Amir seorang gubernur dan kebetulan orang yang berilmu, bergaul dengan ulama dan belajar dari para ulama. Dia berkata, Amir bin Tahir ini, ana ubghiduhum, aku benci pada murjiah karena dua hal. Pertama, karena mereka tidak menganggap wajibnya taat pada penguasa. Tuh, murjiah tidak menganggap taat pada penguasa. Bolehnya membolehkan pemberontakan, boleh memberontak, itu murjiah. Yang kedua, dia menganggap dirinya sama, imannya sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Demi Allah, saya gak tega mengatakan iman saya sama dengan imannya Imam Ahmad rahimahullah, apalagi dengan Abu Bakar wa Umar. Tapi mereka menganggap iman semua orang sama, imannya Abu Bakar wa Umar sama dengan imannya mereka. Ini yang bikin aku benci pada mereka. Dua perkara. Pertama, karena mereka tidak menganggap wajibnya taat pada penguasa. Yang kedua, karena mereka menganggap sama iman mereka dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Jadi kalian salah tuduh. Istilah yang kalian pakai keliru. Berarti kalian tidak kenal apa itu murjiah. Kenal? Dan murjiah menganggap iman tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak bertambah dengan taat, tidak berkurang dengan kemaksiatan. Sedangkan kita, prinsip salaf, prinsip ahlu sunnah, bahwa iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi jelas tidak sama dengan murjiah. Afwan, tolong jelaskan secara gamblang penyimpangan radio Roja dan radio apa ini? Fajri. Qadimina azakumullah, sudah sering dibahas bahwa itu adalah masalah mereka mencampurkan di dalamnya berbagai macam manusia. Ada yang murjiah. Barusan duduk kita murjiah. Ternyata murjiah ada di dalamnya. Dan bukan kata kita murjiah, kata para ulama, yaitu Ali Hasan Abdul Hamid. Sudah ditahdir oleh para ulama bahwa dia menyimpang, masih tetap ada di sana dan tetap bikin acara bersama. Demikian juga pernah ada di sana Al-Arifi, dan dia khawarij. Benar-benar khawarij menurut para ulama, dan para ulama mentahdir dia, memperingatkan hati-hati dari dia karena dia khawarij. Bahkan mendukung para pemberontak yang ada di Mesir, para pemberontak yang ada di Suriah, didukung oleh dia. Juga pernah masuk di sana. Saya belum tahu kalau mereka menyesali. Tapi sekarang sudah enggak ada. Ya mungkin sudah enggak ada. Tetapi apakah pernah disampaikan bahwa apa yang kami masukkan di sini dulu salah, dia itu ternyata khawarij? Ada? Enggak dengar saya. Dan masih ada lagi orang politik di dalamnya, orang partai. Bahkan doktornya Arifin Badri, ketika dulu pemilihan presiden, dia sengaja-sengaja mengiklankan pilih nomor satu. Apa itu? Salaf? Iklannya bikin sandiwara lagi. Pakai sandiwara. Pura-pura datang kepada orang-orang di parkiran. Sedang apa? Terus pura-pura ngobrol. Kitab kuning yang sering dibaca di masyarakat umum, apakah itu karya ulama sunnah? Sebagiannya ya. Sebagiannya memang tulisan dan kitab-kitab yang masya Allah berharga dari tulisan para ulama ahlu sunnah. Di antaranya Bulughul Maram, di antaranya Riyadus Salihin An-Nawawi rahimahullah, di antaranya kitab-kitab yang mereka pegang dari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah. Apalagi kitabnya Imam Syafi'i, kitab Al-Um. Tapi yang sering mereka pakai ringkasannya, bukan ringkasan langsungnya, ringkasan dari ringkasannya. Yang ringkasnya diringkas lagi. Turunan ketiga apa keempat? Namanya matan goyah wa takrim. Itu juga secara globalnya bagus. Kalau mau disyarah dengan baik. Kalau disyarahnya dengan salah, ya akan salah. Adapun pendapat dalam fikih biasa, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apa perbedaan antara salafi versi Ustaz Muhammad dan salafi versi Roja dan Nahdlatul Ulama? Sudah dibahas tadi. Enggak ada salaf versi Ustaz Muhammad, enggak ada. Adanya ucapan atau salaf menurut para ulama yang sudah kita baca tadi. Semuanya saya berusaha untuk membacakan dari ulama. Dari madhab Syafi'i maupun dari madhab yang lain. Afwan, bagaimana orang yang sudah meninggal namun beliau belum mengenal salaf, apakah tetap akan masuk surga? Qadimna azakumullah. Sudah kita katakan bahwa kita bukan khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Kalau dia memiliki keimanan pada Allah dan Rasulnya, keimanan pada hari akhir, keimanan pada rukun-rukun iman, mudah-mudahan masih ada harapan mereka masuk dalam jannah. Doakan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad. Kecuali kalau dia enggak kenal madhab salaf dan berada di madhab sesat, tergantung sesatnya bagaimana. Apakah sudah sampai kafir atau sudah belum kafir? Kalau sudah sampai kafir, ya kecil kemungkinan, bahkan tidak ada kemungkinan akan masuk jannah. Seperti sesatnya Syiah Rafidhah. Saudara saya meninggal belum kenal madhab salaf. Jadi kenalnya apa? Kenalnya Syiah, katanya Imam Ali lah yang harusnya jadi nabi. Ya sudah, kafir berarti dia. Nah, tapi kalau secara umum kaum muslimin, mudah-mudahan mereka masih punya inti keimanan. Masih punya inti keimanan, insyaallah ta'ala. Jika saya ingin bermajlis menuntut ilmu di Bandung ini, maka kepada siapa yang mesti kami ambil dan menimba ilmu yang sesuai dengan manhaj salaf? Tanyakan sama Ustaz Yasir dan lain-lain. Di mana saja. Bagaimana cara menasehati orang yang mengikuti kelompok menyimpang yang mewajibkan mengulangi syahadat dan baiat kepada pemimpinnya dan dia taklid kepada pemimpin tersebut? Kalau mereka memang masih baru ikut-ikutan, nasihatilah dengan berbagai macam cara yang hikmah agar dia jangan taklid pada seseorang, tapi hendaklah mengikut dalil-dalil. Setelah itu sampaikan dalil-dalil tentang masalah baiat itu kepada imam, bukan kepada pimpinan kelompok. Nah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah dia. Kamu doakan dia. Tetapi kalau dia sudah memang termakan habis dan kamu tidak mampu, kamu menjauhi. Lebih selamat bagi agamamu. Jangan sampai engkau terbawa fitnah dengan dia. Anda pernah dengar bahwa ada perkataan ulama, tidak ada qiyas. Apa yang dimaksud? Qiyas itu maknanya analogi. Sehingga Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah menyatakan la qiyas, enggak ada qiyas-qiyasan. Qiyas-qiyasan itu maksudnya qiyas-qiyasan akal, bukankah berarti kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Itu enggak boleh. Tetapi kalau qiyas bi syurutih, qiyas dengan syarat-syaratnya sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha, para ahli fiqih, maka itu ada. Barakallahu fikum. Kalau qiyas dalam fiqih bisyuruti dengan syaratnya, syarat pertama al-maqis, al-maqis alaih, dan yang ketiga wajhus syabah. Ada yang dikiaskan dan ada yang dikiaskan kepadanya. Yang dikiaskan kepadanya harus dengan dalil yang sahih, tidak mansukh. Taib, setelah itu ada wajhus syabah, ada sisi persamaannya. Kalau tidak ada sisi persamaannya, maka itu bukan qiyas, atau itu qiyasun batin, dijuluki dengan qiyas ma'al fariq, qiyas dengan perbedaan. Tidak bisa. Seperti qiyasnya orang-orang yang berkata, sebagaimana kita kalau mau minta kepada presiden, kita harus melalui orang-orang terdekatnya, demikian pula kalau kita meminta pada Allah, kita harus melalui orang terdekatnya. Dengan qiyas. Kita tanyakan, apakah presiden sama dengan Allah? Tidak sama. Kalau gitu tidak bisa qiyas. Tidak sama. Presiden tidak maha mendengar, maha melihat. Kamu ngomong di sini, mana dengar dia? Harus disampaikan pada orang-orang terdekatnya. Kalau Allah maha mendengar, maha melihat. Kamu berbisik di rumahmu, Allah maha mendengar. Yang kedua, Allah maha mengabulkan doa. Sedangkan manusia fakir, gak mampu memberikan segala macam apa yang kamu minta. Allah maha kaya, sedangkan manusia sangat miskin, yang gak punya apa-apa. Sangat banyak perbedaannya. Maka itu banyak qiyas ma'al fariq. Mengapa salafi sering disebut wahabi? Karena ketika membaca atau membahas kitab-kitab akidah, seringkali memakai kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan beliau seorang ulama yang masya Allah spesialis atau sangat mendalam dalam masalah akidah. Kitab-kitab akidahnya dipakai oleh sekian para ulama dan dipuji oleh para ulama. Kenapa? Padahal yang kita baca bukan cuma kitab beliau. Kitab beliau, kitab Tauhid, kita bahas, kita baca, kita kaji. Tetapi kitabnya Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i juga kita bahas. Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, akidah juga. Akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga kita bahas. Dan beliau Hambali. Bahkan kitabnya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi Syarah Aqidah At-Tahawiyah, yang jelas-jelas Hanafi, kita bahas juga. Dan sekian kitab-kitab akidah yang lain kita bahas, untuk menunjukkan bahwa dalam masalah akidah mereka sama. Dalam masalah akidah mereka sama. Walaupun dalam tarjihat fiqhiyah mungkin ada perbedaan beberapa mazhab tersebut, tetapi dalam masalah akidah mereka sama. Alhamdulillah. Mengapa dalam membantah kesesatan Hizbi Syekh Rabi hafizahullah selalu terdepan? Dalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu fadilah dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Kau ditanya kenapa, yang tidak tahu. Itu keistimewaan beliau, kelebihan beliau yang Allah berikan kepadanya. Dan memang beliau lebih tahu dan seringkali lebih ngerti tentang Hizbiyah. Informasi yang nyampe kepada masyayikh sekian, pada Syekh Rabi lebih banyak. Dan juga para tulabul ilm dari seluruh dunia menyampaikan permasalahan-permasalahan kepada beliau, sehingga beliau lengkap informasinya. Pada saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat penghuni jannah dan neraka. Apakah neraka dan jannah sudah ada penghuninya sekarang? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, beberapa ulama membawa riwayat-riwayat tentang Isra Mi'raj dan siksaan-siksaan yang dilihat Rasulullah SAW sebagai alam barzakh, sebagai siksaan yang ada di kubur-kubur mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Afan Ustaz mau tanya, bagaimana sikap kita terhadap ikhwan yang masih ngaji kesana kemari ketika dinasehati? Dia mengatakan, ketika terjadi pindah di Bandung saya tidak berpihak kena kemari, dan saya tidak mau ada istilah mantan teman. Maksudnya mau teman selamanya. Artinya kamu yakin temanmu tidak akan berubah selamanya. Ini permasalahan yang besar. Qul inna a'udzu billah. Disuruh untuk memilih teman di dalam Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan orang yang diazab dalam neraka. Yauma ya'adhdhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adhallani 'ani adh-dhikri ba'da idja'ani. Lihat ayat ini. Ketika orang-orang zalim menggigit jarinya dalam neraka, berkata, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya kalau aku tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Dia telah menyesatkan aku dari petunjuk setelah datang kepadaku. Ini ayat. Dan juga Allah katakan, wa may yatawallahum, siapa yang berwala pada mereka maka termasuk golongan mereka. Atau ayat lain lagi, latattakhidu bitanatan min dunikum, jangan kalian ambil bitanatan min dunikum, teman dekat dari selain kalian. Ini semua menunjukkan kalau teman itu harus pilih-pilih. Dan Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat almar'u ala dini khalili, seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, seringkali mengikuti agama teman dekatnya, sehingga kalau dia mendapatkan teman yang salah, dikhawatirkan sebentar lagi dia akan ikut salah bersamanya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang semena dengan ini. Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama yang dicintainya. Kamu lebih cinta sama siapa? Sama orang yang lurus apa sama orang yang bengkok? Kalau sama orang yang bengkok, maka al-mar'u ma'aman ahab. Kalau kamu lebih senang dengan orang yang lurus, al-mar'u ma'aman ahab. Sehingga kalau terpaksa harus ada mantan teman, ya mau bagaimana lagi? Pengennya sih tidak ada. Pengennya kita ajak semuanya ke jalan sunnah. Kita nasihati, kita ingatkan, kita nasihati sampai mentok. Ya sudah, kamu di jalanmu, saya di jalan saya. Mau apa? Ini barakallahu fikum, perkara yang harus kita ingat. Sebab masalah penyimpangan itu tidak ada istilah kecil. Sebab belok sedikit kesalahannya jadi jauh. Kesalahannya jadi jauh. Asalnya cuma sedikit, cuma menyatakan sesungguhnya mereka punya kebaikan. Kalau mau diusut-usut, ya memang punya, iya kan? Tapi bahasamu itu sudah salah. Kenapa salah? Karena orang sedang memperingatkan dari bahaya penyimpangan, enggak akan berkata begitu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, apa gunanya kita menyebutkan kebaikan mereka kalau kita sedang memperingatkan bahayanya? Akan hilang makna tahdzir. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Yang kita tahu bagaimana beliau lembutnya. Kalau kita menyatakan hati-hati dari mereka, tapi mereka punya kebaikan, kira-kira bagaimana? Makna tahdzirnya hilang atau gak hilang? Makna tahdzir kita hilang. Walaupun kalau secara hitung-hitungan, ya mesti punya lah. Oh, orang kafir Clinton saja punya kebaikan. Punya gak kebaikan? Bagi-bagi sodako gitu. Ada. Menolong masyarakat yang tertindas, ada. Ya kita gak bahas. Kita bahas dari sisi kafirnya, dia kafir. Selesai. Titik. Kalau ini menyimpang, dia menyimpang. Terus, nah kata kelompok ini tadi, ya memang menyimpang, tapi punya kebaikan loh. Punya kebaikanmu di kepalamu. Tapi kalau sudah memperingatkan, jangan ngomong punya kebaikan. Kenapa? Akan bingung nantinya. Hati-hati dari mereka, tapi mereka punya kebaikan. Sedang memperingatkan apa sedang nyuruh kira-kira? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, akan hilang makna tahdzir. Akan hilang makna peringatan tadi, akan hilang. Kesannya malah terbalik. Ambil kebaikan dari mereka. Dan ternyata iya, langkah keduanya itu. Langkah pertama, ya bagaimanapun juga mereka punya kebaikan, bagaimanapun juga mereka punya kelebihan. Titik. Saya kan gak salah, mereka memang punya kebaikan toh. Dalam masalah ini masih lurus toh. Iya sih. Baik. Langkah kedua, kebaikan itu ambil dari mana saja. Maksudnya Ustaz, ya kebaikan itu di mana saja tetap kebaikan. Maka kita ambil dari mana saja boleh. Ini punya kebaikan, kita ambil kebaikannya. Kita punya kebaikan, kita ambil kebaikannya. Oh, berarti boleh ngaji sama mereka, Ustaz. Nah, kesimpulan yang kedua. Sampai kesimpulan yang ketiga. Bahkan belajar dari syaitan gak apa-apa. Loh, kok bisa? Diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Abu Hurairah ketika menjaga gudang zakat atau harta zakat, didatangi oleh orang tua berpura-pura minta begini, tertangkap. Jangan tangkap saya, jangan berikan saya kepada Rasulullah, aku akan ajarkan engkau ayat kursi. Dilepas, diajarkan ayat kursi sampai kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi, sadaqaka wa huwa kadzdzab, dia benar kepadamu tetapi dia pendusta, dia adalah syaitan. Kata si Hizbi tadi, Sururi tadi, lihat, dari syaitan kita ambil kebenaran. Ini kesimpulan yang benar atau salah ini? Lihat, dari syaitan kita ambil kebenaran. Ini barakallahu fikum rancu. Ini namanya syubhat, ini namanya penipuan. Mengapa penipuan? Karena dia entah, kalau saya kira dia bodoh, kayaknya bukan bodoh, karena dia punya titel juga. Dia belajar di sana, di kampus sampai selesai dapat gelar. Maka bukan bodoh, tapi berpura-pura bodoh menyembunyikan ilmu. Abu Hurairah enggak akan mengambil dari syaitan, dan memang tidak mengambil dari syaitan. Beliau mengambil dari Rasulullah SAW. Yang bilangnya itu hak siapa? Rasulullah SAW. Dia berbicara benar, padahal dia pendusta. Artinya Abu Hurairah dapat itu benar dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW tidak menyampaikan itu benar, Abu Hurairah enggak akan terima. Satu. Yang kedua, apakah Abu Hurairah sengaja duduk sama syaitan? Aku mau ngaji sama engkau syaitan. Enggak kan? Maka jangan itu persamaannya. Boleh ngaji di mana-mana, karena dari syaitan pun boleh ngaji. Siapa yang ngaji sama syaitan? Abu Hurairah selalu berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung dari syaitan, dan Allah menyatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kok suruh ngaji sama syaitan? Tayib. Khodimul na'azakumullah. Ini adalah kesalahan mereka dari mulai sedikit-sedikit, tambah besar. Ujung-ujungnya dia bersama dengan Syiah Rafidhah, menyatakan kita satu, kita bersama, kita saling saudara. Ini Syiahnya lagi membantai muslimin. Ya biar saja muslimin dibantai. Loh, kita enggak bantu mereka. Oh, jangan bantu mereka. Itu fitnah. Besar. Azim. Perkara besar sekali. Yang harusnya kalaupun kita terjadi perselisihan dalam berbagai macam perkara, ketika bertikai antara Syiah Rafidhah dengan Ahlus Sunnah, kita berpihak kemana? Otomatis kepada Ahlus Sunnah, walaupun kita memiliki perbedaan sedikit. Ini Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat, mencerca para sahabat, membunuh kaum muslimin, plus memberontak. Artinya khawarij dia. Dari sisi khurujnya, dia layak diperangi. Dari sisi Syiahnya, dia sudah kufur. Dari sisi ulahnya, dia mencaci maki para sahabat. Ini khulidina azakumullah. Jangan biarkan kebid'ahan, karena kebid'ahan itu baridul kufri. Apa baridul kufri? Jembatan menuju kekafiran. Tambah jauh. Sampai jam berapa? Cantik ya. Bagaimana kalau di satu tempat atau daerah pada zaman sekarang yang mana mereka belum tersentuh dengan kebenaran Islam, mereka ateis dengan kebodohannya, apakah mereka akan masuk neraka? Khonibidina azakumullah. Para ulama membahas ayat Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami enggak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul, itu adalah pada mereka-mereka yang tidak diutus di tengah mereka rasul. Sehingga kalau sudah diutus Rasulullah SAW di zaman kita, dan mereka dengar ada yang namanya Islam, dan mereka dengar ada yang namanya dakwah Islam, maka tetap dia tidak diberi udzur. Kenapa? Karena bukan dia tidak tahu, tapi tidak mau tahu. berbeda. Tapi kalau ada satu bangsa, satu kaum yang tidak pernah dengar sama sekali tentang Islam, mudah-mudahan dia termasuk yang dikatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tapi sekarang ini hampir-hampir tidak ada orang yang tidak mendengar Islam. Harusnya mereka tanya, cari ilmu, mana yang benar. Salman al-Farisi dari Persia mencari kebenaran sampai datang ke Madinah. Khonibuddin a'azakumullah. Sehingga masalah tersebut kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjelaskan kepada orang-orang yang masih melaksanakan kunut subuh sebagai bid'ah, sedangkan kita menghormati Imam Syafi'i kepada orang-orang yang menganggap dirinya bermazhab Syafi'i? Maksudnya, khonibuddin a'azakumullah, ada hadis, ada riwayat yang menyatakan bahkan sholat fajar maka Rasulullah SAW masih tetap sholat kunut subuh hatta faraqad dunya, sampai berpisah dari dunia dalam bulughul maram. Tetapi di kitab yang sama, di hadis beberapa hadis berikutnya, menyatakan seorang sahabat pada anaknya, ay bunai muhdath, wahai anakku, itu dalam muhdath. Artinya Imam Ibn Hajar atau Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya membuat dua-duanya riwayat ini. Silakan kalian bahas. Ini menyatakan Rasulullah SAW tetap kunut subuh sampai meninggalkan dunia. Di sini mengatakan ay bunai muhdath. Maka kita lihat riwayatnya. Riwayat yang menyatakan hatta faraqad dunya ternyata dhaif, lemah. Sedangkan yang ini yang sahih ay bunai muhdath, selesai. Sehingga kita jelaskan kalau mereka mau menerima. Kalau tidak, sebagaimana prinsip kita tadi, yang penting kita sudah sampaikan, selesai. Nah, dan tetap kita ikut bersama mereka. Tidak kemudian jadi alasan untuk tidak sholat jamaah di masjid. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.